Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca Fiqhul Miyassar, pembahasan tentang salat jenazah dan juga ahkamul janaiz. Memandikan mayit, kaifiahnya, kemudian siapa yang berhak untuk memandikan dan juga mengkafani dan kaifiahnya. Kali ini adalah as-salatu 'alal mayyit. Setelah mayit selesai dimandikan, dikafani, kemudian disalati. Hukmuha wa dalil dzalik. Hukumnya dan dalil dari hal tersebut yaitu salat mayyit. As-salatu 'alal mayyit fardu kifayah. Salat untuk mayyit adalah fardu kifayah hukumnya. Idza fa'alaha al-ba'd saqata al-ithm 'alal baqin. Apabila sebagian sudah melakukannya, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Ini fardu kifayah. Daliluha qawlu sallallahu alaihi wasallam fi man mata wa alaihi dain. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang meninggal memiliki tanggungan hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala sahibikum. Salatlah kalian untuk teman kalian ini. Ini beruntuknya perintah. Jadi Nabi sendiri tidak ikut salat karena ada penghalang. Ada penghalang yaitu si mayit memiliki hutang. Yang lain para sahabat diperintahkan untuk mensolati. Jadi ada sesuatu diantaranya adalah hutang yang Nabi SAW tidak mensolati. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika orang yang memiliki hutang ini keluarganya siap menjamin, atau temannya atau saudaranya siap menjamin hutangnya tersebut akan saya bayar, Rasulullah SAW baru mau menyolati. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam yauma mautin najasi. Sabda Nabi SAW pada hari ketika meninggalnya Raja Najasyi. Inna akhan lakum qad mata. Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal. Faqumu, maka salatlah kalian. Fasallu alaihi. dan salatlah untuknya. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan salat mayit itu merupakan fardu, namun fardu kifayah. Apabila telah melakukan sebagian, maka gugur dosa bagi yang lain. Ini hukum salat mayit. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, syurutus shalah 'alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha. Syarat-syarat salat untuk mayit atau salat mayit. Salat jenazah. Syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan sunah-sunahnya. Yang pertama syurutuha. Wa syurutuha kalati. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama an-niyah. Niat. Ini semua amalan apa saja harus dengan niat. Karena dengan niat akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antara satu ibadah dengan adat kebiasaan, bukan ibadah. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu tergantung niatnya. Innamal a'malu, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Yang kedua at-taklif. Orang yang telah dibebani syariat. Atau mukallaf. Yang kedua, yang ketiga wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi salat jenazah menghadap kiblat, jenazahnya di arah kiblat, di depan. Kiblatnya ke barat, berarti jenazahnya ditaruh di depan, di arah barat. Yang keempat satrul aurah, menutup aurat. Salat apa saja harus menutup aurat, termasuk salat jenazah ini. Wajtinabun najasah, menjauhi najis. Li'annaha minas salawat, karena salat jenazah ini termasuk salat. Wa hudurul mayyit baina yadayil musalli in kana bil balad. Adanya mayit, mayitnya dihadirkan di depan orang yang salat. In kana bil balad, apabila di negerinya, di kampung tersebut. Kalau yang jauh, ya berarti sholat ghaib namanya, sholat ghaib atau sholat jenazah untuk orang yang jauh, seperti untuk najasi tadi. Kemudian yang ketujuh al-islam. Wa islamul musalli wal musalla alaihi. Islamnya orang yang sholat, yang menyolati, dengan yang disolati, sama-sama Islam. Yang menyolati muslim, yang disolati mayitnya ini juga muslim. Ini syarat. Kalau orang yang kafir tidak boleh disolati. Orang yang kafir tidak boleh disolati. Orang yang kafir tidak boleh mensolati. Tidak boleh menyolati orang yang, tidak boleh menyolati orang jenazah. Buat apa dianya kafir? Bagaimana akan sholat kalau dianya masih mengingkari, masih kafir, tidak mau tunduk, tidak mau istislam. Yang ke-8 wa taharatuhuma walau biturab li'udrin, dan suci keduanya, antara yang menyolati dengan yang disolati. Yang menyolati orang yang hidupnya, dia suci, berwudu. Yang disolatinya pun dalam keadaan suci. Ya, tadi kan sudah dimandikan. Sebelum dimandikan kan diwudukkan dulu, kemudian dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Jadi dalam keadaan suci. Walau biturab, sekalipun dengan turab, dengan debu, karena ada uzur, seperti yang sudah disebutkan pada kesempatan pertemuan-pertemuan yang lalu, udzur harus dengan tayamum, tidak dimandikan karena anggota badannya hilang atau kebakar, kulitnya rusak ataupun yang lainnya, sehingga hanya ditayamumkan saja. Ini syarat harus suci baru disalati. Jadi syaratnya ini adalah 8: niat, taklif, orang yang dibebarin syariat, orang yang sudah balik, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, jauh dari najis, kemudian menghadirkan mayit di hadapan orang yang salat, kemudian Islam antara orang yang menyolati dengan orang yang disolati, orang yang menyolati dengan mayit yang disolati, ini harus Islam kedua-duanya. Kemudian yang ke-8, suci kedua-duanya. Kemudian yang kedua, arkanuha, rukun-rukun salat alal mayit. Wa arkanuha kal'ati, rukun-rukunnya sebagai berikut. Al-qiyamu min qadirin fi fardiha, berdiri, rukun, ini rukun. Ketika mensalati mayit dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut, kewajiban berdiri. Li'annaha salatu, li'annaha salatu atau li'annaha salatun wajabal qiyam fiha kal mafruḍah. Karena salat jenazah ini adalah salat, termasuk dari salat, maka wajib untuk berdiri seperti al-mafruḍah, seperti yang difardukan. Ini pertama, berdiri. Kemudian yang kedua, wat takbiratul arba', takbir yang 4. Takbir pertama, kemudian membaca Al-Fatihah. Takbir kedua, kemudian membaca salawat untuk Nabi. Takbir ketiga, membaca, mendoakan, berdoa untuk dirinya dan untuk mayit, untuk yang hidup dan untuk yang mayit yang meninggal ini, atau mendoakan mayitnya saja. Kemudian takbir yang 4 juga sama, mendoakan. Kemudian salam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara 'ala Najasyi arba'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir salat jenazah untuk Najasyi 4 takbir. Ini takbirnya ya, lafaz takbir Allahu Akbarnya, bukan gerakannya. Kalau gerakannya ada ikhtilaf nanti, yang sudah kita bahas sebagaimana salat Idul Fitri atau Idul Adha, ada yang mengatakan atau tetap bersedekah, tidak mengangkat tangan, hanya melafadzkan takbir. Ini yang kedua. Yang pertama berdiri, yang kedua takbir, yang 4. Ini rukun. Kalau tidak ada takbir, kalau meninggalkan takbir berarti salat apa? Ya kan, namanya salat jenazah ya, tidak ada takbir yang 4 itu. Kalau tidak ada takbir berarti salat apa? Cuma berdiri tok. Kemudian wa qira'atul Fatihah li umumil hadis. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Karena keumuman hadis la salata liman lam yaqra bi ummil Quran atau bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Rawahu Muslim. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat untuk nabi. Ini pun rukun. Wa doa lil mayyit. Doa untuk mayyit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian salat untuk mayyit, mensalati mayit, maka ikhlaskan, murnikan, ikhlaskan untuknya berdoa. Rawahu Abu Daud dan hadis ini hasan. Wassalam. Kemudian yang berikutnya adalah assalam. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Li umumi hadis wa tahliluha at-taslim. Dan at-tahliluha, tahlil itu tahallul, selesai dari salat. Tahlil halalnya untuk melakukan apa-apa yang dilarang ketika salat. Ketika salat kan ada yang dilarang. Makan tidak boleh. Berbicara tidak boleh. Nah, haramnya ketika takbir. Kemudian halalnya ketika at-taslim. Wa tahliluha at-taslim. Kemudian yang terakhir at-tartib. At-tartibu bainal arkan. Fala yuqaddimu ruknan alal akhar. Tartib, berurutan. Di antara rukun-rukun tadi tidak mendahulukan satu sama lain, misalkan membaca doa dulu, kemudian salawat, kemudian Al-Fatihah. Ini terbalik. Ini namanya tidak tertib. Sedangkan tertib merupakan rukun. Jadi tidak boleh salah menerapkan tempat-tempatnya. Membaca Al-Fatihah dulu, kemudian setelah takbir membaca salawat, dan setelah takbir doa. Ini yang rukun-rukunnya. Jadi ada berapa tadi? Yang pertama berdiri. Yang kedua at-takbiratul arba'. Takbir yang empat. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Yang keempat membaca salat ala nabi. Yang kelima berdoa untuk mayit. Yang keenam tertib. Jadi ada enam rukun salat. Yang keenam salam ya. Yang ketujuh tertib. Berarti ada tujuh. Ada tujuh. Ya. Ada tujuh rukun. Jazakallahu khair. Kemudian yang berikutnya sunanuha, sunah-sunahnya. Wa min sunaniha, di antara sunah-sunahnya adalah raf'ul yadain ma'a kulli takbirah. Pada setiap takbir. Ini di sini disebutkan sunnah. Artinya kalau misalkan tidak mengangkat tidak mengapa. Wal isti'adatu qabla al-qira'ah. Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Ini juga sunnah. Wa ayyad'uwa li nafsihi, berdoa untuk dirinya. Walil muslimin, dan untuk kaum muslimin. Ini sunnah. Kalau untuk mayit, rukun, masuk dalam rukun. Wal israru bil qira'ah, membacanya sir dalam bacaan. Bacaan-bacaan tadi, bacaan-bacaan salat tadi sir, tidak dikeraskan walaupun malam ataupun siang, sama dibacanya sir, tidak dikeraskan. Inilah beberapa syarat-syarat, rukun-rukun dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat jenazah. Insyaallah sudah banyak yang paham dan kita sudah mempraktekannya ketika mensalati saudara kita kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, waktu salati 'alal mayyit. Waktu salati 'alal mayyit wa fadluha wa kaifiyatuha. Waktu salat mayyit dan keutamaannya dan tata caranya, kaifiyahnya. Yang pertama, waktuha. Waktu salati 'alal mayyit yubda'u ba'da taghsilihi. Waktu mensalati mayit dimulai setelah memandikannya. Wa takfinihi, dan setelah mengkafaninya. Setelah memandikan, mengkafani, wa tajhizihi, dan mempersiapkannya, mempersiapkan untuk disalati. In kana hadiran, apabila mayitnya itu ada di kita, di dekat kita, di kampung kita, di negeri kita. Au bulughu khabar, au bulughu khabari wafatihi in kana ghaiban, atau datangnya kabar tentang meninggalnya. Si fulan wafat, si fulan meninggal. Nah, saat mendengar kabar seperti itu kita salat mayit. Ini waktu salat mayit ketika itu. Kalau yang biasa, mayitnya ada. Ketika sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah siap, disalati. Itu mulai permulaan sudah dibolehkan untuk salat menyalati jenazah. Dan juga ketika dengar kabar kematian orang yang jauh, yang di sana kemungkinan tidak ada yang menyalati, misalkan di negeri yang kafir. Misalkan ada saudaranya di negeri kafir, tidak, kemungkinan tidak ada yang menyolati, kita sholat sholat gaib, sholat jenazah untuk mayit yang tidak ada di situ. Itu waktunya. Kemudian yang kedua, fadluha. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syahidal jenazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta tudfanu, hatta tudfana falahu qiratan. Keutamaan salat mayit. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian dia salat untuknya, mensalatinya, maka baginya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai menguburkannya, ikut mengantarkannya. Jadi salat dan mengantarkannya. Falahu qiratan, maka baginya pahala dua qirat. Qila wa mal qiratan, dikatakan apa itu dua qirat? Qala mithlul jabalain al-adimain, semisal dua gunung yang besar. Ini pahala mensalati mayit dan menguburkannya. Pahalanya seperti pahalanya adalah dua qirat, seperti dua gunung yang besar. Muttafaqun alaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi walaupun secara hukum fardu kifayah, tapi jangan sungkan-sungkan, jangan kita biarkan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kita lakukan seperti itu, mensolatinya dan menguburkannya. Banyak di antara kaum muslimin tidak ikut menyolati, hanya menguburkannya. Karena kemungkinan pertama tidak paham, kedua tidak ada keinginan. Sampai keluarganya pun demikian, keluarganya pun tidak ikut. Padahal yang meninggal adalah keluarganya sendiri, tapi dia tidak ikut menyolati. Banyak seperti itu, yang menyolati orang-orang tertentu saja, atau dibawa ke pondok, kemudian yang menyolati orang pondok, keluarganya sendiri tidak ikut. Membiarkan, artinya membiarkan pahala itu lewat. Dan keutamanya sangat besar, mendapatkan pahala dua qirat. Kemudian yang ketiga, kaifiyatuha, tata caranya. Tata cara salat mayit. Yaqumul imam wal munfarid inda ra'sir rajul. Imam atau orang yang sendirian menyolati mayit itu berdiri di bagian kepala mayit laki-laki. Kalau mayitnya laki-laki, jadi kepalanya di sebelah kanan ya, posisi kanan. Kalau menghadap ke kiblat, kepalanya sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kepalanya sebelah kanan. Kemudian imam berdiri di bagian kepala untuk mayit yang laki-laki. Atau orang yang salat sendirian pun demikian. Dia menyolati mayit sendirian, itu posisinya di bagian kepala. Wawastil mar'ah, wawastil mar'ah, dan di bagian tengah bagi mayit yang wanita. Lisubuti dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi marwahu anhu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena telah sabit hal tersebut dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tsumma yukabbiru lil ihram. Kemudian bertakbir untuk ihram, takbiratul ihram. Wa yata'awwadu ba'dal takbir. Kemudian ta'awud setelah takbir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yusammi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqra'ul Fatihah sirran, kemudian membaca surat Al-Fatihah sir dengan diri. Walau kana dzalika bil-lail, sekalipun di waktu malam. Ini takbir pertama. Tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir yang kedua. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat untuk selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yusalli fit tasyahud. Sebagaimana salawat untuk tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini takbir yang kedua. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir lagi yang ketiga. Wa yad'u lil mayyit, dan mendoakan untuk mayit. Bidu'a il warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah untuk yang hidup di antara kami dan yang mati di antara kami. Wa syahidna wa syahidina wa ghaibina, yang menyaksikan dan yang kami menyaksikannya, atau yang gaib, yang ada ataupun yang gaib. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang besar. Wa dzakarina wa unthana, laki-laki maupun perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Barang siapa yang kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah di atas iman. Ini doa untuk mayit. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Atau doa yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i thalji wal baradi bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minad dhunub wal khataya kama yunaqqa thawb al abyad minad danas wa abdalahu daran khairan min darihi wa alan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhalahu aljannah wa a'idhu min adabil qabr aw adabil nar. Ya Allah, ampunilah dia yang mayit ini dan rahmatilah dia, berilah keselamatan baginya dan maafkanlah dia, muliakan kedudukannya, luaskan tempatnya, waghsilhu bil ma' dan mandikan dia dengan air, atau sucikan, bersihkan dengan air dan es wal barad yang dingin, dan air yang dingin, wa naqqihi minadz dzunub, dan bersihkan dari dosa-dosa, wal khataya, dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih dari kotoran. Sebagaimana membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Dan gantikanlah bagi dia tempat yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Tempat sebelumnya adalah dunia. Gantikan baginya tempat yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantilah keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan gantilah pasangan, suami atau istri, yang lebih baik dari suami atau istrinya, dan masukkan ke dalam surga. Lindungilah dia dari adab kubur atau adab neraka. Ini kalau mayitnya dewasa. Kalau mayit kecil, wa in kana al mayit saghiran qala Allahumma ij'alhu salafan li walidayhi. Ya Allah, jadikan mayat kecil ini sebagai salafan atau jaminan bagi kedua orang tuanya. Wa faratan, keuntungan, wa ajran, dan pahala bagi kedua orang tuanya. Tsumma yukabbir wa yaqif ba'daha qalilan. Kemudian bertakbir, berdiri berhenti sebentar. Wa inda'a bima tayassara fa hasan. Jika dia berdoa dengan yang ringkas, maka itu baik. Seperti ucapan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kepada kami pahalanya, dan janganlah engkau hilangkan pada kami setelahnya. Tafutuna ba'dahu. Jadi doa yang ringkas. Tafutana ba'dahu. Thumma yusallim taslimatan wahidatan. Kemudian salam dengan salam satu kali. An yaminihi. Wa in salima taslimatain. Wa in salama atau wa in saliman taslimatain falaba sabihi. Apabila wa in salama, salam dua salam ke kanan dan ke kiri, tidak mengapa. Wa manfa'atahu ba'dus salati dakhala ma'al imam. Ada orang yang terlambat sebagian salat, sudah takbir kedua atau takbir ketiga. Fa idza salama qada ma fatahu. Apabila imam sudah salam, dia mengqada apa yang dia lewat tadi. Ala sifatihi, sesuai dengan sifatnya tadi. Wa man fatahu as-salat qabla ad-dafni. Barang siapa yang terlewat, orang sudah selesai salat semua, kita datang terlambat. Falahu ay yusalli 'ala al-qabr. Maka boleh baginya untuk salat di atas kuburannya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qisatul mar'ah allati kanat taqumul masjid. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut ketika kisah meninggalnya seorang wanita yang selalu membersihkan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan wanita itu, tidak ada. Ternyata dia sudah meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kuburannya. Wa yusalli 'alal ghaib innal balad indal ilm bi wafatihi. Salat untuk salat gaib di negeri, ketika dia di negerinya, ketika dia mengetahui tentang wafatnya orang yang jauh tadi. Walau bi syahrin au aktsar, sekalipun sudah terlewat satu bulan ataupun lebih, ketika dia tahu, salat gaib. Wa yusalli 'ala siqti, dan menyolati untuk bayi yang keguguran. Idza tammalahu arba'atu ashur. Idza tammalahu arba'atu ashur fa aktsar. Apabila umurnya, umur kandungan bayi yang keguguran tadi sudah 4 bulan lebih. Sudah 4 bulan atau lebih. Wa in kana aqal, jika kurang dari 4 bulan, min dzalika fala yusalli 'alaihi. Maka tidak disalati karena tidak dihukumi sebagai manusia belum ditiupkan ruh. Allah taala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.